Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan kajian tafsir Sya'rawi dalam program Penyejuk Hati di radio yang amat sangat kita cintai ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas Surah Al-Baqarah ayat 126. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minath thamarat. وَرَزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka, kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang-orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayuhal mustami'un al-kiram, pada ayat ini kita melihat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin makanan, keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan bagi penduduk kota Mekah. Sebagaimana telah kita bahas pada ayat sebelumnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rumahnya ini tempat yang bersih, suci dari kesyirikan. Kemudian pada ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan rezeki bagi penduduknya. Oleh karena itu, kalau kita datang melaksanakan ibadah haji ke sana, maka kita akan menjumpai masyarakat Mekah itu adalah masyarakat yang tidak kekurangan makanan, sandang pangan, papan, dan lain-lainnya. Tidak ada kekurangan bagi mereka. Bahkan ketika kami berada di sana, kami melihat dengan mata kepala kami sendiri bahwa semiskin-miskin penduduk Mekah, mereka masih memiliki rumah, masih memiliki mobil sebagai angkutan sehari-hari, dan makanan mereka setiap hari adalah daging. Anehnya, kota yang kering kerontang ini, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang dapat tumbuh dengan subur di sana, tapi segala bentuk buah-buahan, dari jeruk, mangga, sampai kepada pepaya, kita jumpai di sana dengan harga yang kadang-kadang jauh lebih murah daripada di Indonesia ini sendiri. Jadi ini adalah sesuatu mukjizat yang sampai sekarang ini kita saksikan, di mana doa Nabi Ibrahim diistijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, orang-orang yang kafir juga diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rezeki. Mana kita melihat bahwa sampai masa Fathu Makkah, yaitu tahun ke-8 Hijriah, orang-orang musyrik masih berada di Masjidil Haram, masih berada di sekitar Ka'bah, dan mereka masih menempati rumah-rumah mereka. Artinya dari zaman Nabi Ibrahim sampai masa Fathu Makkah, masih kita jumpai orang-orang kafir di kota Mekah. Dan mereka diberikan Allah subhanahu wa ta'ala rezeki. Dan mereka diberikan Allah subhanahu wa ta'ala makanan, sehingga tidak kekurangan apapun. Tapi bedanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dijamin kekekalan daripada rezeki itu. Tetapi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik telah dicabut rezeki mereka oleh Allah, sehingga tidak kita jumpai lagi sekarang orang kafir ataupun orang musyrik di sekitar kota Makkah, dan diberikan Allah rezeki yang berlimpah ruah bagi orang-orang yang beriman kepadanya dan kepada hari akhir. Demikianlah dalam penyampaian kita sebelum kemudian kita lanjutkan dengan diskusi. Baik, Ustaz Ardiansah, di sini ada satu fenomena gitu kan, tadi yang dijabarkan oleh Ustaz Ardiansah, bahwasannya kota Mekah itu diberikan Allah Subhanahu wa taala keamanan, kemudian diberikan Allah Subhanahu wa taala buah-buahan, sampai sekarang enggak ada orang yang merasa mengemik, orang yang terlantarkan di sana. Di sini ada yang saya bingungkan, gitu kan. Begitu kotanya dia kering, kan, tetapi maju, gitu kan. Bagaimana ini, mungkin ada satu teori ekonomi di sini, Sat, ya. Kalau ditengok ya kan, bahwasannya setiap musim haji orang kumpul, perdagangan maju, gitu kan. Apa yang menariknya di sini, di tempat yang gersang itu, sehingga muncul keistimewaan bahwasannya Baitullah itu memang betul-betul Allah muliakan. Jadi kalau kita melihat di sini, beranjak daripada ayat 126 ini, kalau kita ingin mengharapkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus dikedepankan adalah masalah iman. Karena rezeki itu yang menurunkannya Allah, yang menjaminnya adalah Allah. Di dalam firman Allah yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Jika sekiranya penduduk suatu kampung itu beriman dan bertakwa, kami akan turunkan rezeki itu dari langit dan dari dalam bumi. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang beriman itu akan diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki dengan imannya. Karena keimanannya itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rezeki. Oleh karena itu kita di Indonesia ini, sekalipun alam kita ini kaya, namun karena keimanan selalu sekali tidak di nomor satu kan, maka akhirnya kekayaan itu hilang. Bisa hilang karena dikuras oleh kapitalis, bisa juga hilang karena kemurkaan Allah dalam bentuk terjadinya banjir bandang misalnya, atau terjadinya kerusakan alam, tsunami dan yang lain-lainnya. Di sini saya menambahkan sedikit Pak Ustadz, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 126 ini hampir sama redaksinya dengan dalam surat Ibrahim. Hanya saja berbeda, di sini disebutkan Rabbij al-haza baladan amina. Sementara di dalam surat Ibrahim, Rabbij al-hazal balada amina. Di sini tanpa alif dan lam dalam huruf dalam kata al-balad dalam surat Al-Baqarah ini, sementara dalam surat Ibrahim digunakan alif lam hazal balad. Orang yang sepintas mengatakan ini pengulangan, tapi sebenarnya tidak. Surat Al-Baqarah dan surat Ibrahim menceritakan dua hal yang sangat berbeda. Permintaannya sama tapi tujuannya berbeda. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan dalam surat Al-Baqarah 126 ini, Ibrahim meminta kepada Allah untuk menjadikan tanah tandus ini menjadi suatu negeri. Karena pada waktu itu Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ibrahim dan anaknya Ismail di wadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, di lembah yang tidak ada pohon. Orang akan berpikir menelantarkan istri dan anakkah Nabi Ibrahim ini atau apa? Sampai Siti Hajar pun berkata, apakah ini perintah Allah wahai Ibrahim atau idemu? Nabi Ibrahim mengatakan, ini adalah perintah Allah. Siti Hajar yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lan yudayyana Allah." Allah tidak akan menelantarkan kami. Jadi Nabi Ibrahim waktu itu mengatakan, "Ya Allah, ini tanah tandus. Jadikanlah baladan, jadikanlah tanah tandus ini menjadi suatu negeri dan negeri ini aman." Sementara dalam surat Ibrahim, hazal balada aminan, artinya bahwa kota Mekah itu sudah menjadi sebuah negeri, yang diminta selanjutnya hanyalah keamanan. Jadi ada dua bentuk keamanan. Pertama, negeri yang belum menjadi negeri diharapkan juga keamanannya. Negeri yang sudah menjadi negeri tetap diminta juga keamanannya. Inilah mungkin yang bisa saya tambahkan berkaitan dengan surat Al-Baqarah dan Ibrahim yang saling bersamaan. Iya, jadi memang baik sekali Ustaz Zainal penambahan itu tadi, bahwa kita selalu berdoa, selalu memohon kepada Allah agar paling tidak tempat tinggal kita itu dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan permasalahan rezekinya. Karena hal-hal yang berkaitan dengan masalah rezeki inilah yang terkadang menjadikan sebab utama terjadinya kerusuhan, atau istilah kita sekarang itu perang saudara, hanya gara-gara yang sejengkal itu tadi, yaitu perut. Ya. Oleh karena itu, di antara doa Nabi Ibrahim yang amat sangat ia tekankan adalah masalah rezeki ini tadi. Seperti yang dipertanyakan oleh Ustadz Safiar sebelumnya, apakah ini ada aspek ekonominya? Jelas. Ya. Warzuq ahlahu minath thamarati man amana minhu. Nah, Nabi Ibrahim mengharapkan orang-orang yang beriman saja. Mengapa? Karena logikanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki dari jalan yang ia mungkin tidak ketahui. Nah, seakan-akan seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki bagi suatu kaum itu apabila dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kota Mekah ya, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala berkat daripada doa Nabi Ibrahim alaihi salam, maka kota Madinah juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya berkat daripada doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila adzabin nar." Orang-orang kafir juga diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki. Bahkan kadang-kadang kita sebagai muslim ini ya, cemburu melihat mereka. Muncul pertanyaan di dalam benak kita. Orang ini enggak pernah salat, tidak pernah menyembah Allah, bahkan kufur kepada Allah, bahkan tidak beriman dan tidak percaya kepada Allah, tapi mengapa Allah tetap saja memberikan mereka rezeki? Ya. Padahal apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu qalil, sangat sedikit. Atau bisa jadi itu juga pemberian yang berupa bentuk istidraj, diulur-ulur, terus diulur-diulur, kemudian disentap, ditarik dengan keras oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipaksa mereka masuk ke dalam api neraka. Jadi apa yang diterima oleh orang-orang kafir dalam bentuk kehidupan di dunia ini itu hanyalah amat sangat sedikit bila dibandingkan dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dengan ketenangan hati, ketenangan jiwa di dunia ini, dan kemudian mereka aman pula nanti kelak di padang mahsyar di yaumil kiamah. Para pendengar RRI rahimakumullah, jadi dari ayat ini kita dapat memahamkan bahwa kita tidak usah ragu untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Ini satu hal. Mengapa? Karena di sana tempatnya adalah tempat yang aman, dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan takut nanti saya makan apa di sana. Rezeki telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Tinggal rasanya saja mungkin tidaklah sesedap apabila kita memasak di rumah kita sendiri. Yang ketiga bahwa apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir yang kita kira itu banyak, pada hakikatnya itu adalah sangat sedikit dan sementara. Kelak mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang amat sangat pedih. Jadi sekarang kita tinggal memilih, ingin beriman kepada Allah akan mendapatkan rezeki dan dijamin rezekinya dunia akhirat, atau kufur kepada nikmat Allah, diberikan rezeki yang sedikit di dunia dan diazab pula di akhirat, tentu kita memilih yang pertama. Mudah-mudahan dengan kajian tafsir Syarawi ini kita dapat bersama tercerahkan dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar Mesir Medan mengucapkan ribuan terima kasih ala husni istima'ikum wa mutaba'atikum. Terima kasih banyak atas pendengarannya dan keikutsertaannya dalam kajian program penyejuk hati di RRI yang kita cintai ini. Saya Ardiansah, bersama saya Al-Ustaz Zainal Arifin, Ustaz Hanafi Ismet dan Al-Ustaz Safiar mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.